hujan hesera atma marengan jumerit batina masehan perihna dering nyeri kupatina hujan tembong orot hanya nanya kesan muntangnya lindu kurudu bodas niungana pikirmu tingtri kurudu bodas ngan terkena hatenu weni hujan hesera atma.